Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang mulia ini dan penuh dengan keagungan, kembali kita bertemu untuk mendalami kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita sudah sampai ke ayat 106 yang dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 106 ini merupakan satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai sebuah ancaman dan juga penghinaan terhadap manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka sudah diberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat yang tidak terkira. Wama yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah beriman sebagian besar dari mereka. Allah mengatakan walaupun begitu banyak manusia yang diciptakan, walaupun penciptanya itu hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata manusia banyak yang tidak beriman kepada Allah. Masih banyak manusia yang meragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta, meragukan Allah sebagai satu-satunya yang ia yakini, yang harus ia ikuti segala aturan dan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa kata aksaruhum ya, ini yang artinya adalah banyak, bisa merupakan lawan dari kata qalil akan yang artinya sedikit, jadi aksar banyak lawannya dari sedikit, atau bisa juga aksar bermakna banyak, bisa juga merupakan lawan daripada kasir, banyak dan lebih banyak. Artinya Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa di antara sekian banyak manusia ini ternyata banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia di dunia jumlahnya 5 miliar, akan tetapi yang muslim secara syahadat hanyalah mungkin 1,5 miliar sepertiganya saja. Selebihnya adalah orang-orang yang non-muslim. Dan di antara yang 1,5 miliar muslim ini ternyata tidak semuanya adalah hamba Allah yang taat kepada dirinya. Oleh karena itu, wama yu'minu aksaruhum. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, ternyata keberadaan kita di penghujung Ramadan, di mana banyak orang yang sudah mulai terlalaikan dengan segala aktivitas untuk menyambut hari raya, kesibukan-kesibukan untuk membenahi rumah, ibu-ibu yang mulai membuat kue-kue, ternyata banyak sekali menghabiskan waktu untuk melakukan ini semua daripada semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keberadaan kita di akhir Ramadan harus dijadikan sebagai momen untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah dengan cara beriktikaf kepada Allah di dalam kesendirian kita, menjauhkan diri kita dari segala kesibukan-kesibukan duniawi. Itulah yang sebenarnya kita lakukan di penghujung akhir bulan Ramadan ini. Oleh karena itu tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum, banyak sekali orang yang terlalaikan terutama sekali di bulan Ramadan ini, tidak lagi semakin mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi sudah mulai berorientasi kepada hal-hal yang bersifat keduniawian. Begitu banyak orang-orang yang baru seminggu saja melaksanakan puasa, ternyata setelah itu hari-harinya di bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan mereka isi dengan isapan rokok, dengan makan di pinggir-pinggir jalan, menampakkan diri di depan orang lain, yang itu semua na'udzubillah min zalik sebenarnya merupakan bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan kita mohon perlindungan dari Allah agar terjauhkan dari itu. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa banyak umat Islam, tapi lebih banyak lagi yang non muslim. Yang non muslim ini, yang muslim ini tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak orang Islam, ada, tidak mungkin tidak sampai kita katakan banyak, tapi ada orang Islam, bisa dikatakan sebagian orang Islam yang mengaku muslim itu, tapi tidak melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua orang yang Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berislam itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu identik dengan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Zat yang Maha Pencipta, Zat pemberi rezeki, Zat An-Nafi' yang memberi manfaat, Ar-Razzaq, Ad-Dar dan memberi mudarat, Al-Basit yang melapangkan urusan kita, Al-Qabit yang mencabut nyawa kita. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita merasa nyaman untuk hidup di dunia ini. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan, baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita menikmati sholat yang kita lakukan. Kita tidak mempermasalahkan antara 11 ataupun 21, antara witir setelah sholat terawih atau setelah tahajud, karena permasalahannya terkait kepada kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah, dan itu tertumpu pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang yang beriman kepada hari akhirat, dia akan menikmati setiap sumbangan yang dia berikan, baik di depan orang ataupun di belakang orang, baik dibalas makanan yang kita berikan kepada orang lain ataupun tidak dibalas. Karena apa? Karena apa yang dia berikan bersumber dari keimanannya yang kukuh kepada hari akhirat, di mana semua pembalasan akan dilipat gandakan. Dan keimanannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan apa yang diucapkannya adalah bagian dari perintah yang harus ditaati, membuat dia gemar untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan, diantaranya dengan memperbanyak i'tikaf, dengan memperbanyak sedekah, dan dengan mengurangi makanan yang mungkin di luar dari kebutuhan sampai dalam taraf tabzir. Inilah keimanan yang sebenarnya suatu hal yang sangat indah, yang sangat membahagiakan, yang sebenarnya sayang apabila lewat bulan suci Ramadan keimanan kita tidak bertambah. Seremonial perlu, tadarus perlu, taraweh perlu, tahajud perlu, puasa wajib, tapi lebih dari itu, keimanan adalah suatu hal yang sangat prinsipil dan fundamental agar Ramadan yang kita masuki universitasnya menghasilkan lulusan alumni yang bermental baja karena keimanannya bertambah tebal. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa pada intinya Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk memperkokoh keimanan kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyadari bahwa sebenarnya yang terpenting itu adalah ketaatan kita kepada Allah, kesadaran kita untuk melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai untuk mencari apa yang diridainya. Menarik bahwa ternyata latihan Ramadan dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan menahan diri untuk berinteraksi kepada orang lain dengan cara-cara yang terbaik, bukan dengan asal mengeluarkan ucapan yang tidak berkenaan di hati orang lain atau menyakiti secara fisik dan sebagainya, semua latihan-latihan di bulan Ramadan ini itu akan mampu memberi dampak setelah kita keluar dari Ramadan, dengan satu syarat, bahwa kita semakin sadar akan pentingnya segala latihan-latihan ini untuk kita praktekkan di dalam keseharian kita setelah di luar Ramadan. Akan tetapi, kalau pemahaman kita hanya sekedar Ramadan puasa kemudian selesai, Ramadan adalah bulan untuk bersedekah, berzakat dan sebagainya, melakukan amal saleh hanya di Ramadan saja, maka sudah tentu pasti ketika kita berada di luar Ramadan, kita kehilangan semangat untuk kembali melakukan amal-amal saleh dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif, karena kita tidak begitu yakin dengan apa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari tingkatkan keyakinan kita bahwa yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dan harus kita laksanakan. Kemudian satu pesan penting lagi yang ditampilkan oleh ayat ini adalah ketika Allah mengatakan wa illa wa hum musyrikun, bahwa sebagian besar dari manusia itu suka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita membersihkan diri kita dan hati kita dari sikap syirik. Bagaimana kita membersihkan segala pemikiran-pemikiran kita dari pemikiran-pemikiran syirik, yaitu dengan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim mengucapkan syahadat, itu artinya dia berusaha untuk memahami benar bahwa dirinya itu hanya punya Tuhan yang satu, dan Tuhan yang satu ini tidak memiliki sarana-sarana lain, yaitu Tuhan-Tuhan lain untuk mendekatkan diri kepadanya. Cukup Allah tempat kita meminta. Cukup Allah menjadi sumber inspirasi dan semangat kita untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan ini. Dan cukup hanya Allah sebagai satu-satunya yang kita sebut dengan syahadat kita, dan akan kita hari akhiri hidup kita juga dengan mengakuinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Inilah yang dinamakan dengan mentauhidkan diri. Dan ini menjadi pelajaran penting di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita bersihkan jiwa kita dari segala hal yang berbau syirik. Mari kita bersihkan segala tingkah laku dan perilaku kita dari segala hal-hal yang menjurus kepada perbuatan syirik. Karena pada saat seorang muslim melakukan tindakan syirik di dalam kehidupannya, maka sudah tentu segala perilaku lainnya tidak akan dapat tertolong lagi, karena Allah sudah jelas-jelas mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika man yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang berbuat syirik kepadanya, akan tetapi akan mengampuni dosa-dosa lain yang tidak dilakukan dengan unsur-unsur syirik. Mari kita bersihkan Ramadan kita dengan segala unsur-unsur syirik. Mari kita berusaha beribadah karena Allah, beribadah dengan semangat karena Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Niscaya akhir dan penghujung Ramadan ini akan mampu kita isi dengan semangat beribadah kepada Allah, bukan berorientasi kepada dunia. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So.